Assalamualaikum. Sehat bro sis, apa kabar? Saya harap sehat-sehat semua ya. Amin. Pada kesempatan video kali ini, saya akan berbagi resep JSR Masker Glowing yang dikutip dari kumpulannya resep Dr. Zaidul Akbar. Insya Allah, resep JSR Masker Glowing ini super mudah, murah, dan bermanfaat bagi perempuan yang ingin tampil glowing seperti artis-artis Korea. Oke bro sis, sebelumnya jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai dukungan agar channel ini terus berkembang untuk menebarkan manfaat. Bagi yang sudah subscribe dan mengaktifkan loncengnya, saya ucapkan beribu terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Oke, langsung kita buat aja ya. Bahan-bahan yang harus disediakan adalah 1 butir tomat yang sudah matang, lalu haluskan. Plain yogurt atau Greek yogurt secukupnya. Madu murni secukupnya. Garam Himalaya atau Himsat seujung sendok teh. Cara pembuatannya sangatlah mudah. Pertama, siapkan wadah bersih, lalu campurkan semua bahan ke dalam wadah dan aduk rata. Oke, cara penggunaannya. Sebelum menggunakan masker glowing ini, pastikan kalian bersihkan dahulu wajah kalian ya. Aplikasikan ke wajah kalian hingga merata sampai area leher dan tunggu hingga mengering, kurang lebih 15-20 menit. Kemudian, bilas dengan air. Untuk hasil yang maksimal, kalian bisa gunakan resep JSR Masker Glowing ini seminggu 3 kali ya. Selamat mencoba resep JSR Masker Glowing yang sederhana dan penuh berkah ini ya bro sis. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.